tak. Mas. Ah, kok yo dadak ngono. Krungu anake. Pacarku sing ayu dewe sing gede susu wengi seneng nganggo klambi abang kain soko Jepang yen tak sawang rodok beranjang jebul ra nganggo kode. Sabar cah ayu, aku mesti ngelamar asliramu. Yen tak lamar, oh yes, itu jawabmu. Aku juga wis ora tahan, pengen duduk di pelaminan berduaan, oh yes, oh no, enak tenang. Sabarkan ayu, aku mesti ngelamar asliramu. Yen tak lamar, oh yes, oh yes. Aku juga wis ora tahan, pengen duduk di pelaminan berduaan.